Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa sallam tasliman mazida amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan kitab Haqiqatu Al-Manhaji As-Salafi karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salfik Az-Zufairi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan sebagian banyak dari penjelasan Nash'atu Al-Manhaj Salafi, yaitu perkembangan manhaj salaf. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh muallif rahimahullah taala. قال المؤلف حفظه الله تعالى يقول الإمام اللالكائي رحمه الله تعالى berkata Imam Al-Lakai, mudah-mudahan Allah merahmatinya, فَإِنَّ أَوْجَبَ مَا عَلَى الْمَرْءِ, maka sesungguhnya perkara yang paling wajib terhadap seorang atau terhadap seseorang, ma'rifatu i'tiqadiddin, yaitu mengetahui akidah, pokok-pokok agama. Wa ma kallafallahu bihi ibadah, dan perkara-perkara yang Allah bebankan kepada hamba-hambanya berupa syariat ini. Min fahmi tauhidihi wa sifatihi, yang diantaranya adalah memahami tauhid kepada Allah, wa sifatihi, dan mengenal sifat-sifatnya. Wal istidlali 'alaiha bil hujaj wal barahin, dan beristidlal menggunakan dalil untuk memahami tauhid dan sifat-sifat Allah dengan hujjah wal barahin, hujjah dan burhan. Sama burhan maksudnya adalah dalil. Wa kana min a'zami maqulin, dan yang paling besar hujjah yang diucapkan, wa awdahi hujjatin wa maqulin, dan sejelas-jelas hujjah dan yang bisa diterima dengan akal, kitabullahil haq al-mubin, yaitu kitabullah al-haq yang benar, al-mubin, dan jelas. Summa qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujjah yang paling kuat dan bahkan yang bisa dipahami dengan akal yang sehat adalah kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sahabatuhu atau wa sahabatihi al-akhyari al-muttaqin. Dan ucapan para sahabatnya, orang-orang pilihan dan orang-orang bertakwa. Yang mereka ini adalah orang-orang pilihan dan orang-orang bertakwa. Summa ma ajma'a alaihi salafu salihun. Kemudian perkara yang salafus salih sepakat di atasnya, ijma di atas perkara tersebut. Summa tamassuku bimajmu'iha. Kemudian berpegang teguh dengan semua itu. Berpegang teguh dengan kitabullah. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul. Kemudian ucapan para sahabat. Dan apa yang para salafus salih sepakat di atasnya atau ijma di atasnya. Wal maqamu 'alaiha ila yaumiddin. Dan tegak di atasnya ila yaumiddin sampai tegaknya hari pembalasan. Maksudnya tegaknya hari kiamat. Ini yang paling wajib dibebankan kepada seseorang. Mengetahui akidah, pokok-pokok agama berupa tauhid. Dan usul-usul agama, pokok-pokok agama berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi, ucapan para sahabat dan apa yang telah disepakati oleh salafus salih. Selain itu apa? Thumma al-ijtinabu anil bida'i wal-istima'i ilaiha. Kemudian menjauhi dari perkara-perkara bid'ah dan mendengarkan perkara-perkara bid'ah. Bukan hanya saja menjauhi perkara-perkara bid'ah, bahkan mendengarkannya pun kita harus menjauhi. Mimma ahdatsahal mudhillun. Yang telah dibuat-buat oleh orang-orang yang sesat. Fahadihi alwasaya almawrusah almatbu'ah. Maka ini adalah wasiat yang telah diwariskan dan diikuti. Diwariskan oleh para salafus salih. Dan yang harus diikuti oleh setiap muslim. Wal atharul mahfudatu al manqulah. Dan ini adalah athar yang terjaga dan dinukil dari mereka. Itu dari para salafus salih. Wa qara'iqul haqqi al-maslukah. Dan ini merupakan jalan-jalan yang benar yang ditempuh oleh para salafus salih. Wa dalailul la'ihatu al-mashhurah. Dan dalil-dalil al-la'ihah itu adalah zahirah. Dalil-dalil yang jelas. Al-masyurah dan masyur. Di antara ciri hujjah ahlu sunnah wal jamaah, hujjahnya itu adalah zahirah. Ya, hujjahnya zahirah. Jelas. Berbeda dengan hujjahnya para ahlul bid'ah. Hal ini dikarenakan mereka mengambil ayat atau mengambil hadis sebagian-sebagian. Apa yang cocok dengan hawa nafsunya, apa yang cocok dengan perbuatannya, dia ambil, dia comot. Sehingga hujahnya ini rapuh. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan di berbagai kitabnya, menyebutkan bahwasanya hujah yang digunakan oleh ahlul bid'ah justru adalah hujjatun alaihim. Ya. Justru merupakan bantahan terhadap mereka sendiri. Tidaklah seorang ahlul bid'ah berhujjah ya, dengan Al-Quran atau dengan hadis, kecuali hadis tersebut bantahan untuk mereka sendiri. Jadi kembali lagi, di antara ciri hujjah ahlu sunnah, hujjahnya adalah zahirah, nampak sangat jelas sekali. Tidak ada keraguan di dalamnya. Tetapi bagi orang-orang yang berpenyakit, bagi orang-orang yang hatinya buta, maka sejelas apapun hujjah tersebut, dalil tersebut, seterang apapun hujjah tersebut, maka dia tidak bisa melihatnya. والحجج الباهرة المنصورة yaitu hujjah-hujjah bahirah yang bersinar, al-mansurah yang ditolong, karena hujjahnya adalah jelas. Alladhi amilat 'alaiha as-sahabatu wa tabi'una wa man ba'dahum min khasatin nasi wa 'ammatihim minal muslimin, yang telah diamalkan. Jadi hujjah-hujjah tersebut, jalan-jalan tersebut, atau wasiat-wasiat tersebut, asar-asar tersebut telah diamalkan oleh para sahabat dan para tabi'in dan orang-orang yang setelahnya, baik manusia yang khusus, maksudnya manusia yang khusus di sini adalah para ulama, wa amatihim minal muslimin, atau orang awam dari kaum muslimin yang mereka ini masih memiliki akidah salimah, aqidah yang selamat. Wa taqaduha hujjatan fi ma bainahum wa bainallahi rabbil alamin. Dan mereka meyakini bahwasanya jalan ini yang tadi disebut jalan yang diwariskan para nabi dan para orang awal salafus salih, yang dalil-dalilnya jelas, hujah-hujahnya juga bersinar terang, benderang. Ini diyakini oleh mereka yang meyakininya, yakni ahlu sunnah, sebagai hujah. Nanti antara mereka dengan Allah Rabbul Alamin. Jadi di sini seorang ahlu sunnah menjadikan keyakinannya ini sebagai taruhan. Ketika dia berhadapan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia sangat menjaga manhajnya ini. Dia sangat menjaga akidahnya ini. tidak sembarangan dia mengambil, tidak sembarangan dia mengadopsi pemahaman atau akidah atau manhaj. Karena hal ini akan dia jadikan hujjah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sendiri akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nanti di yaumil qiyamah dia tidak akan apa? Menarik seorang temannya yang di kanan atau di kiri. Tetapi nanti ketika di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berhujjah dengan sendiri apa yang dia lakukan di dunia ini. Sehingga bagi ahlu sunnah, keberadaan dia di atas sunnah ini sangat berharga. Karena dia nanti akan berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia menjadikan manhaj ini hanya sekedar mainan atau tujuan duniawi atau tujuan-tujuan yang lainnya. Sebagian yang lain meremehkan ketika dia sudah berada di atas sunnah, meremehkan hidayah tersebut. Ada yang menjadikannya sebagai tunggangan kendaraan. Ketika dia butuh, dia gunakan. Ketika tidak, dia simpan. Ketika dulu sudah sampai tujuan, kendaraannya sudah tidak digunakan lagi. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka seorang ahlu sunnah dia akan benar-benar menjaga akidah dan manhajnya. Dan tidak bermain-main dengannya. Summa man iqtada bihim minal a'immatil muhtadin. Kemudian orang-orang yang mengikuti mereka, yaitu apa, para salafus salih, daripada imam-imam yang mendapatkan petunjuk, waqtafa atharahum minal muttabi'in, dan mereka mengikuti jalan-jalannya mereka, yaitu jalannya para salafus salih. Dan mereka termasuk orang-orang yang mengikutinya. Wajtahada fi suluki sabilil muttaqin. Dan bersungguh-sungguh dalam menapaki jalannya orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini adalah para salafus salih. Wa kana ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun. Dan ada keberadaan mereka ini bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang berbuat baik. Qala Harbun, berkata al-Imam Harb fi masailihi anil Imam Ahmad, dalam kitab pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari Imam Ahmad. Wad-dinu innama huwa kitabullahi azza wa jalla. Agama itu hanyalah kitabullah azza wa jalla. Wa atharun wa sunanun. Asar-asar dan sunnah-sunnah. Wa riwayatun sihahun. Dan riwayat-riwayat yang sahih, anis siqati, dari para ulama yang siqah, yang terpercaya, bil akhbaris sahihah, dengan khabar dengan hadis-hadis yang sahih, al-qawiyyah al-ma'rufah, yang kuat dan yang ma'ruf, diketahui. Yusaddiqu ba'duha ba'da. Yang sunnah-sunnah tersebut atau hadis-hadis tersebut atau di dalam kitab Kitabullah, yusaddiqu ba'duha ba'da, membenarkan satu dengan yang lainnya. Tidak ada yang berbenturan. Justru apabila tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, ini akan terjadi benturan atau kontradiktif. Walau kana min indi ghairillahi la wajadu fi ikhtilafan katsira. Andaikan perkara tersebut bukan berasal dari Allah, la wajadu, pasti mereka akan mendapatkan ikhtilafan katsira, perbedaan yang sangat banyak. Hatta yantahi dhalika ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, sampai berakhir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi radhiyallahu anhum wa tabi'in, dan para sahabatnya, mudah-mudahan Allah meridai mereka, wa tabi'in dan para tabi'in, wa tabi'in tabi'in dan para pengikut tabi'in, wa man ba'dahum min al-a'immatil ma'rufin, dan orang-orang setelah mereka dari para imam-imam yang ma'ruf, al-muqtada bihim, yang diikuti, al-mutamassikina bis-sunnah, yang mereka itu adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, wal-muta'alliqina bil-athar, yang mereka itu adalah orang-orang selalu bergantung kepada athar, yaitu kepada hadis-hadis atau asar-asar dari para sahabat. Itulah agama yang dimaksud oleh Imam Ahmad di dalam, atau yang dibawakan oleh Al-Imam Harb. Agama itu adalah Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Yang kabarnya ini sampai kepada Rasulullah dan para sahabat. Itulah agama yang sebenarnya. Makanya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan, al-Islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal Islam. Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dibedakan. Fahada huwal manhajul haq. Maka inilah manhaj yang benar. Manhaj artinya jalan yang benar. Alladhi irtadahu Allahu li'ibadihi, yang Allah subhanahu wa ta'ala meridai jalan atau manhaj tersebut untuk hambanya. Wa huwa manhaju ahli sunnati wal jamaah, yaitu manhaj ahlu sunnah wal jamaah, manhaj ta'ifah al-mansurati wal firqatin najiyah, yaitu manhaj kelompok yang ditolong, wal firqatin najiyah, dan golongan yang selamat, al-manhajus salafiyu, yaitu manhaj salafi, wa huwa dinul Islam al hanif, yang pada hakikatnya manhaj salafi itu adalah agama Islam yang hanif. Al hanif itu adalah condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Wal fitratu allati fatarallahu 'alaiha al ibad, dan agama Islam atau manhaj salafi ini adalah fitrah yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan fitrah tersebut kepada hamba-hambanya. Jadi manhaj salafi ini adalah manhaj fitrah. Kalau fitrah manusia ini atau kalau manusia ini masih bersih, tidak tercampur kontaminasi dengan berbagai macam syubhat atau pemikiran-pemikiran yang rusak, maka mereka akan mudah menerima manhaj salafi. Maka kalau kita melihat kebanyakan ikhwah-ikhwah kita yang mengenal salaf, banyak di antara mereka yang tadinya awam. Justru yang mereka memiliki basic ilmu agama itu lebih sulit menerima manhaj salaf. Karena pemikirannya ini sudah tercampuri dengan berbagai syubhat, kerancuan-kerancuan dalam memahami agama. Dan syubhat ini sudah banyak melekat di dalam hatinya. Berbeda dengan mereka yang awam, ketika mendengar manhaj salaf, mereka mudah untuk menerimanya. Karena memang sesuai dengan fitrah. Sesuai dengan fitrah manusia. Dari berbagai aspeknya, dari berbagai pelajarannya. Baik ilmu akidahnya, juga ilmu fikihnya, muamalahnya, ibadahnya, dan seterusnya. Karena secara akal saja, seorang ingin mengenal Islam, tentunya dia akan berpikir, Islam ini lewat mana? Bagaimana seorang bisa mengetahui Islam kecuali melewati para sahabat? Bagaimana seorang bisa mengenal Islam tanpa melalui sahabat? Sahabatlah yang mengetahui maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafsir dari ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, merekalah yang tahu. Nah, sekarang bagaimana seorang ingin mengenal Islam tidak melalui para sahabat? Islam yang diajarkan siapa? Makanya ahlul bid'ah, mereka berusaha keras untuk menjatuhkan para sahabat. Seperti kelompok Syiah dan ahlul bid'ah yang lainnya. Maka di antara ciri ahlul bid'ah, yaitu mereka mencela para sahabat. Di antara maksud mereka, terutama maksud dari orang-orang Syiah, mereka ingin beragama seenak mereka. Sehingga kalau kita berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari mana hadis ini? Dari Abu Hurairah. Dari mana hadis ini? Dari Anas bin Malik. Dari sahabat-sahabat yang lainnya. Kata mereka, mereka semua itu majruhin. Mereka semua itu adalah orang-orang yang sudah majruh, yang sudah tidak bisa dipakai keterangannya, persaksiannya. Itulah yang ditanamkan oleh mereka kepada pengikut-pengikutnya. Sehingga dalil apapun yang kita bawa dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari para sahabat akan mentah di hadapan mereka. Kembali lagi bahwasanya Islam atau manhaj salafi itu adalah dinul Islam yang sesuai dengan fitrah manusia. Wahada huwa imtidaduhu. Dan inilah sumber, ya, kepanjangan dari manhaj salafi ini, yaitu dari para atau dari Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan atba'u tabi'in. Wa nasyatuhu mundu Adam alaihi salam, dan perkembangannya sejak di awal Nabi Adam alaihi salam. Wa inna minal masail, dan sesungguhnya di antara permasalahan-permasalahan allati yahtammu bihal manhajus salafi, yang permasalahan tersebut sangat diperhatikan oleh manhaj salaf, ini sangat penting. Masailu arba, yaitu empat permasalahan. Allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihi ahlul jahiliyah, yaitu orang-orang jahiliyah. Fiha, maka di dalamnya, di dalam empat perkara ini, hifdzuddin wad dunya, itu bisa terjaganya agama dan dunia. Kemudian beliau menjelaskan empat perkara tersebut secara rinci. Di sini ana akan bacakan sekilas empat perkara tersebut, karena di sini beliau membacakan satu persatu langsung disyarah. Tapi di sini ana akan sebutkan secara ringkas empat perkara tersebut. Yang pertama adalah ikhlasuddin lillahi wahdah, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah semata. Kemudian yang kedua, al-amru bil ijtima'i fid din wan nahyi 'anit tafarruq, perintah untuk berijtima', berkumpul, fid din, di dalam agama, wan nahyi 'anit tafarruq, dan larangan berpecah belah. Karena tafarruq ini merupakan sifatnya orang-orang ahlul kitab. Asali satu, yang ketiga, al-amru bis-sam'i wat-ta'ah, perintah untuk mendengar dan taat. Liman ta'ammara 'alaina, terhadap orang yang memimpin kita. Walau kana 'abdan habasyya, walaupun dia adalah seorang hamba Habasyi. Kemudian yang keempat, anna dinallah, bahwasanya agama Allah, min aqidatin wa ibadatin wa muamalatin, berupa akidah, ibadah, dan muamalah. Mabniun, dibangun, ala kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dibangun di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang disebut dengan ilmu asy-syar'i, ya. Ilmu asy-syar'i artinya agama Allah ini dibangun di atas ilmu, bukan persangkaan. Benar-benar di atas ilmu. Maka kalau kita perhatikan dari empat perkara yang disimpulkan oleh al-muallif hafizahullahu ta'ala, ini merupakan perkara penting. Bahkan beliau menjelaskan di dalamnya ada penjagaan terhadap agama dan dunia. Dan jika kita perhatikan empat perkara ini, sekilas mungkin mudah diucapkan, tetapi di dalam prakteknya membutuhkan kejuhudan, membutuhkan kesungguhan yang sangat besar, pengorbanan bahkan. Seperti contohnya ikhlas. Ini sering kita dengar di taklim-taklim untuk mengikhlaskan seluruh amal kita. Tetapi sering kita mendapatkan diri kita tidak terasa berada di jalur yang berlawanan dengan ikhlas. Maka ini membutuhkan kejuhudan kita, kesungguhan kita, terus memperbaiki niat-niat kita, ketika terasa diri kita sudah bukan untuk Allah, segera kita tegur diri kita sendiri. Dan ini adalah perkara yang paling berat. Begitu pula yang kedua, perintah untuk bersatu di dalam agama dan larangan untuk berpecah belah. Sepertinya ini beratus-ratus kali kita dengar. Tausiah, ceramah, daurah. Naam. Tetapi sepertinya sangat berat diwujudkan ketika saat-saat tertentu. Terlebih ketika terjadinya fitnah, goncangan. Ini orang-orang yang berada di atas sunnah, yang mengatasdirikan sebagai salafi, sulit untuk melaksanakan perkara yang kedua ini. Melaksanakan perintah dari Allah untuk bersatu dan menjauhi perpecahan. Padahal sama-sama, kalau kita bicara dengan kebanyakan kaum muslimin, akan sulit kita bicaranya. Karena secara prinsip saja mereka berbeda. Cara beragamanya saja sudah berbeda. Dalam artian, kita bermanhaj salaf, mengikuti para salafus saleh, sementara mereka tidak. Nah, sekarang kita pertanyakan, orang-orang yang merasa berada di atas manhaj salaf, sungguh sulit sekali untuk mengamalkan perintah yang mulia ini. Maka di sini, kita perlu mengetuk diri kita masing-masing. Jangan-jangan keikhlasan kita ini sudah mulai pudar. Jangan-jangan kita dalam menasihati ini bukan untuk Allah, tetapi untuk supaya namanya disebut sebagai orang yang menasihati. Disebut berjasa. Atau banyak hal yang lain. Naam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk itu hendaklah kita banyak-banyak introspeksi diri, bermuhasabah. Karena ini adalah perintah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya kita bicara atau ana berbicara di sini di hadapan antum ahlus sunnah. Sama-sama bermanhaj salaf. Sehingga ada apa di dada-dada kita ini sehingga kita tidak bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala secara utuh. Dalam hal ini adalah perintah ijtima' bersatu. Kecuali memang apabila di sana ada penyimpangan akidah, penyimpangan manhaj, itu beda lagi pembicaraannya. Beda lagi pembicaraannya. Kemudian berikutnya juga, yang ketiga, yang sebenarnya insya Allah nanti akan dijelaskan di syarah oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Ini hanya ana jelaskan secara ringkas. Yang ketiga, al-amru bisami wa ta'ah liman ta'amara alaina. Perintah untuk mendengar dan taat terhadap orang yang memerintah kita. Pemimpin kita, pemimpin kaum muslimin. Ini juga sama. bagi ahlu sunnah wal jamaah ini sering didengar. Baik itu di dalam daurah, di dalam taklim, di dalam tausiah, di dalam poster-poster, artikel-artikel. Tetapi ini ada sebagian dari ahlu sunnah salafiyin masih memposisikan dirinya ini berhadapan dengan para penguasa. Ini satu perkara yang sangat memprihatinkan. Ya. Memposisikan dirinya jadi pengkritik pemerintah. Walaupun tidak di mimbar-mimbar, di majelis-majelis, dia cerita mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Yang itu untuk kemaslahatan bersama. Yang padahal kita sudah tahu. Bahkan ini mungkin ratusan kali kita mendengar tentang ketaatan kepada pemerintah. Dan ana di sini juga berbicara bukan di hadapan orang-orang yang membenci pemerintah. Di hadapan salafiyin. Tetapi kenapa masih ada di antara kita yang memposisikan dirinya berhadapan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah? Mungkin dalam perkara-perkara yang kita tidak mampu itu bisa dimaklumi. Tetapi ini ditampakkan kritikannya. Tidak setuju. Kita ini ahlu sunnah. Sering kita mendengar nasihat ini. Seperti halnya contoh yang sekarang. Kebijakan-kebijakan tentang berkaitan dengan COVID-19. Maka hendaklah kita menegur diri kita sebagai ahlu sunnah. Ini adalah prinsip. Ahlu sunnah. Bersabar kita. Kita belum sampai dipukuli. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa in akhadha malak wa daraba dhahrak fa asmi' wa ati'." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun mereka itu mengambil hartamu dan memukul punggungmu, fa asmi' wa ati'. Dengarkan dan taati. Kita ini belum dipukuli. Kalau kita dipukuli mungkin kita menjadi pemberontak mungkin. Sebagian dari kita. Ayol ikhwah, sadarilah. Ya. Jangan sampai kita terseret. Menjadi orang-orang yang sebaris dengan orang-orang yang menentang pemerintah dari orang-orang khawarij dan ahlul bid'ah. Kemudian yang terakhir yang disebutkan oleh muallif rahimahullah ta'ala, bahwasanya agama Allah ini, agama Islam ini dibangun di atas ilmu. Seorang berbicara harus dengan ilmu. Atau seorang salafi berbicara itu harus dengan ilmu. Jangan asal bicara. Ketika ada perkara-perkara yang ganjil atau perkara-perkara yang dia anggap tidak sesuai dengan sunnah, maka dia apa? Melangkah dengan cara sunnah juga. Seperti ada sesuatu perkara berita munkar yang terjadi pada saudaranya, maka hendaklah dia menggunakan cara yang sunnah juga. Datang mengecek kebenaran berita tersebut. Disebutkan dalam kitab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar karya Syekhul Islam yang disyarah oleh Syekh Ubaid, yaitu yang intinya yang penting, yang paling penting adalah bukan atau perkara, gimana bahasanya, bukanlah permasalahannya itu amar ma'ruf nahi munkar. Artinya seorang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu tidak cukup, ya. Tetapi yang penting dari amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menggunakan cara-cara dan uslub yang sesuai dengan sunnah. Berapa banyak seorang menginginkan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi yang terjadi kemungkarannya lebih besar. Ini yang terjadi. Dan ini membutuhkan ilmu. Membutuhkan ilmu. Jadi uslub seorang dalam mengingkari, ya, ini ada tata caranya. Ada tata caranya. Dalam menasihati ada tata caranya. Yang mudah-mudahan Anda ingin membaca kitab tersebut, yang insya Allah kita juga bisa mengambil faedah dari kitab tersebut. Sehingga dengan ilmu yang insya Allah nanti kita baca dari kitab tersebut, kita bisa melangkah dalam amar ma'ruf nahi munkar ini dengan langkah yang benar. Dan kita melihat sangat disayangkan banyak kejadian yang ini merupakan diniatkan, ya, sebenarnya diniatkan amar ma'ruf nahi munkar, tetapi pada kenyataannya malah terjadi kemungkaran yang lebih besar. Yang diantaranya tadi tidak adanya tasabut, ya, tidak adanya tasabut, tidak adanya cross check berita, ya, tidak adanya cross check berita, sehingga dia menyebarkan atau bahkan dia malah tidak menasehati, ya, tidak menasehati orang yang melakukan kemungkaran tersebut. Yang padahal di dalam tujuan nasihat itu adalah hilangnya kemungkaran tersebut. Maka Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Farqu Baina An-Nasihah wa Ta'yir, perbedaan antara nasihat dan ta'yir, yaitu mempermalukan, di antaranya adalah nasihat itu adalah ingin menghilangkan kemungkaran yang ada pada saudaranya tersebut. Sehingga dia langsung kepada saudaranya yang ada padanya kemungkaran tersebut, jika ada kemungkaran tersebut. Sehingga ketika sudah selesai di situ, ya sudah tujuannya. tidak perlu ada ta'yir, tidak perlu ada mempermalukan atau yang semisalnya, karena tujuannya itu. Maka dibutuhkan bagi orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ikhlas. Ikhlas karena Allah. Apabila dia ikhlas, pasti dia akan melakukan hal yang terbaik dalam menasihati saudaranya. Bukan melakukan isyaat. Bukan melakukan penyebaran-penyebaran isu. Nah, dia akan melakukan langkah-langkah yang syar'i. Langkah-langkah yang sunnah. Itu yang dimaksud dengan poin yang keempat. Bahwasanya agama Allah ini, agama Islam yang tidak lain adalah manhaj salaf, itu dibangun di atas ilmu dari berbagai aspeknya, ya, akidah, ibadah, muamalah, bahkan tarbiyah pun di atas ilmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa disampaikan di kesempatan yang berbarokah ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan apabila kebenaran datangnya dari Allah dan Rasulnya. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.